Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan, ya, insyaallah kita menyelesaikan. Kita mengawali tadi mukas syubhat, juga di sini akan menyelesaikan mandumah baikunya. Mandum, nizam, nadam, ya, kumpulan beberapa syair baikunya. Berkaitan dengan mustalah hadis, ilmu hadis, istilah-istilah hadis. Kita akan akhiri insyaallah. Ini 34 syair yang beliau akan bawakan nanti insyaallah selesaikan di baikunya ini. Beliau menyebutkan di sini, waqad atat kal jauhari al maqnuni samaituha mandumatal baikuni hawa salazina bi arba atat abyatuha tammat bi khairin khutimat. Waqad atat, dan telah datang seperti jauhar, ya, seperti permata al-maqnun yang tersembunyi, ya, demikian. Ada lu'lu', ada jauhar, intan berlian, lu'lu', jauhar itu yang di kerang-kerang itu, ya, seakan-akan bait syair yang beliau buat itu seperti apa, permata-permata yang tersembunyi di sodafnya itu, di kerang-kerang itu. Sama itu aku beri nama mandumah al baikuni, mandumah, susunan-susunan, ya, baikuni, nisbah kepada nama beliau. Dan al baikuni, beliau bukan seorang yang kemudian dikenal. Disebutkan bahwa biografi beliau itu jarang ulama yang mencatat. Dan disebutkan di sini dua sumber saja. Imam Asy-Syafi'i kali di Al-A'lam, demikian juga disebutkan di Mu'jam Al-Mu'allifin. Ya, Baikuni namanya Umar, sebagian mengatakan Toha bin Muhammad bin Fatuh Al-Baikuni, seorang alim dalam hal mustalah hadis Dimashqi, yang Damaskus di Suriah. Syafi'i, madzhab Imam Syafi'i, isytahara bi mandumah, kita kenal dengan mandumahnya, susunan nadam-nadam syair-syair. Ada nadam alfiyah, kita bahasnya dalam, kita ketahui di masalah bahasa Arab itu Muhammad bin Malik. Al-ma'rufah bi ismi al-baikuniyah, terkenal dengan baikuniyah. Jadi baikuniyah itu nisbah kepada pemiliknya, orang yang tidak dikenal, tapi bukunya kita baca, masya Allah, termasuk ringkas tapi mendalam dalam mustalah. Sebutkan di Mu'jam Mu'allifin, ya, disebutkan dia itu hidup kira-kira sebelum tahun 1080 Hijriah. Ini 400 tahun yang lalu. 1669 kira-kira. Toha bin Muhammad bin Fatuh Baikuni, hadis, orang ahli hadis, usuli, al-usul, bunyi Baikuni. Ya. Jadi, aku beri nama Madumah Baikuni. Fawqa salasin bi arba'atat, lebih dari 34. Ya. Ini bait syairnya adalah 34. Dan dia itu kalau kita pelajari itu mengikuti wazan syairnya itu rojas. Sebutkan, ya, disebutkan di sini, fa fasalin salasina bi arba, ini 34. Atat abyatuha, bait. Bait-baitnya itu datang, tamat bi khairil khutimat. Ini bait sendiri, bait itu adalah kalam tam, bait syair. Bait sendiri artinya kan rumah, seakan-akan rumah dari susunan-susunan kalimat. Kalimat yang sempurna yang tersusun beberapa juz, ya, diakhiri dengan qawfiyah itu. Kalau dia itu cuma satu saja bait syairnya saja, itu namanya mufrad. Kalau dia itu, ya, lebih dari tujuh, namanya qasidah. Jadi kalau kita dengar qasidah, qasidah itu bait syair yang lebih dari tujuh, ya. Watusan masabah masaidan dengan qasidah, kasidah, kasidah, qasidah itu yang lebih dari tujuh, ya. Ini lebih dari 34. Tamat bi khairil khutimat. Ini sempurna dengan akhir yang bagus. Ini memberikan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sebagus-bagus mengakhiri suatu. Ya, demikian. Jadi kalau kita pelajari dari hadis-hadis sebelumnya, kita sudah selesaikan di hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ini bisa kita lihat nanti insyaallah di rekaman-rekaman, ada itu di web atau apa disebutkan. Demikian juga telegram. Jadi hadis sahih beliau urutkan dengan hadis sahih dulu. Kenapa? Karena tujuan pelajari ilmu hadis itu adalah mengetahui hadis yang sahih itu diamalkan. Kemudian beliau menyebutkan ini awal sahih wa matasal. Ya isnadu wa lam yasud au yu'al. Sebutkan di situ 5 syarat. Kemudian wal hasanul ma'ruf, hadis hasan. Kemudian wa qulu an rutbatil husni qasur fa huwa dhaif. Kemudian hadis dhaif. Kemudian hadis marfu, ini sebutkan di situ marfu, munqati, maudhu. Terakhir kita sebutkan hadis maudhu paling akhir, kenapa itu hadis paling jelek, palsu, hadis palsu. Ada matruk, ya, ada muttasil, musnad, mudabbaj dan sebagainya, mudraj. Ada hadis-hadis yang telah lewat disebutkan oleh beliau. Ini demikian. Ini selesai kita pembahasan baikunia, ya. Ini bisa dilihat pembahasan-pembahasannya sebelumnya sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.